Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maknai Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajiannya. Pada video sebelumnya kita sudah sampai sini, sekarang kita ke halaman 106. Langsung saja karena ini lanjutan, saya langsung baca. Wa tata'ayyanu anna idza halat mahallal fa'il nahwu awalam yakfihim anna anzalna أو محل نائب الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أو محل المفعول نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أو محل المبتدأ نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أو دخل عليه حرف الجر نحو ذلك بأن الله هو الحق. يعني tata'ayyan anna al-maftuhah, wajib menggunakan anna ya al-maftuhah ya, yang fathah hamzahnya nih a anna. Nah, kapan saja ini kita menulis atau mengucapkan anna? Kalau inna itu sudah pada video sebelumnya, silahkan lihat lagi. Nah, sekarang anna ini sangat penting ya, terutama ketika menulis ya. Kalau membaca mungkin gampang, kalau hamzahnya di atas pasti an. Nah, tapi kalau menulis, teman-teman harus tahu kapan ditulis an. Nah, yang pertama, idza halat mahallal fa'il. Kalau anaknya ini, dia punya mahal, itu mahal fa'il. Nah, kok ada mahal fa'il? Ada. Contoh. Awalam yakfihim anna angzalla alaikal kitaba. Terjemahnya dulu, baru saya akan bahas nanti. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan mahal fa'il? Nah, sebelum saya membahas mahal fa'il, teman-teman harus ingat dulu, bayangkan dulu fa'il, seperti apa fa'il. Nah, saya berikan contoh misalkan, qama zaidun, qama zaidani, qama zaiduna, qama muslimun, qama muslimani, qama muslimuna. Nah, itu namanya fa'il. Fa'il, dan itu kalimatnya mufrad dalam artian satu kata kan. Qama zaidun satu kata, zaidun. Qama zaidani satu kata ya, mufrad itu. Qama zaiduna mufrad juga satu kata. Nah, kalau jumlah itu namanya bukan fa'il tapi mahal fa'il. Nah, itu yang saya maksud dengan mahal fa'il. Yang dimaksud di dalam kitab ini. Lihat ke sini, perhatikan satu persatu. Awalam yakfihim. Hamzah ini namanya hamzah istifham. Kemudian wawu ataf, lam ini harfu jaz, harfu nafin, jazmin. Ya kan? Dia menjazmkan, menjazmkan apa? Menjazmkan fi'il mudhari. Yakfi ini fi'il mudhari. Nah, kru di sini nih. Perhatikan ke sini. Yakfi. Ini fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya adalah hazfu harfil illah. Karena ini fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, yakfi. Begitu kan asalnya. Nah, fi'il mudhari ini pasti dia punya fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Nah, nanti kita cari ya. Kemudian him ini sebagai maf'ul bih. Lalu di sini ada anna. Ini saya berikan warna merah nih. Anna dibaca a. Anna ini ada anna dan isimnya. Ya, yaitu domir nahnu. Ya, ini digabung di sini. Anna. Ya, dimasukkan ke sini. Jadi isimnya ini domir nahnu. Ini fi mahallin nasbin. Ismu anna, isim anna kan mansub. Nah, sekarang khobarnya mana? Khobarnya bentuknya jumlah, yaitu angzalna. Angzalna alaika alkitab. Angzalna ini fi'il fa'il, alaika jar majrur, alkitab maf'ul. Nah, anna ya, anna isim dan khobarnya itu kan jumlah ya kan. Nah, jumlah itu itulah yang dimaksud dengan mahal fa'il. Nah, karena jumlah, dia disebut mahal fa'il, bukan fa'il. Nah, kalau mahal fa'il, nah jumlah ini, berarti dia bisa ditakwil menjadi mufrad. Nah, dalam artian bisa ditakwil menjadi masdar. Nah, bisa ditakwil menjadi masdar. Yang bisa ditakwil masdar itu apa aja? Misalkan ada an plus fi'il mudhari, itu bisa ditakwil menjadi masdar. Ada ma masdariyah, dan fi'il seperti matumtu ya, itu bisa ditakwil menjadi masdar. Nah, ada juga anna isim dan khobarnya ya. Perhatikan sekali lagi, anna isim dan khobarnya itu bisa ditakwil menjadi masdar. Nah, kalau ta'wil jadi masdar, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah inzaluna. Jadi anna, kemudian isim dan khobarnya. Ya, isimnya itu domir nahnu, kemudian khobarnya angzalna. Nah, ini kalau kita ta'wil menjadi awalam yakfihim inzaluna alaikal kitab. Asalnya inzalu, ya, ini sebagai fa'il daripada yakfi kalau menggunakan bentuk mufrad. Tapi karena bentuknya anna, isim dan khobarnya, maka namanya bukan fa'il tetapi mahal fa'il. Nah, dalam contoh seperti ini maka harus dibaca anna. Harus dibaca anna ya. Paham gak mahal fa'il? Ya, pokoknya mahal fa'il itu ada fa'il dalam bentuk jumlah. Ya. Nah, yang bisa ditakwil menjadi mufrad, bisa kalimat mufrad yaitu masdar. Sehingga angzalna sama dengan inzaluna. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, idza halat mahallana ibil fa'il, kalau anak ini mahalnya mahal naibul fa'il. Lagi-lagi ya. Kenapa disebut mahal naibul fa'il? Mahal naibul fa'il karena dia bentuknya jumlah, yaitu anna, isim dan khobarnya. Contoh. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ya, katakanlah hai Muhammad, qul, telah diwahyukan, uhiya ilayya, ya, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Qur'an. Uhiya, ini kan fi'il majhul. Nah, kalau fi'il majhul ini punya naibul fa'il. Ya, duriba Zaidun, yudrabu Zaidun, dan contoh-contoh yang lainnya sudah saya bahas di naibul fa'il. Nah, pertanyaannya, naibul fa'il dari uhiya ini mana? Jawabannya adalah dalam bentuk jumlah, yaitu anna, isim dan khobarnya. Perhatikan sini, anna, kemudian hu ini sebagai isimnya, isim anna, berarti fi mahali nasbin. Kenapa mahalnya yang dinasobkan? Karena ini isim dhamir itu mabni. Kalau mabni, mahalnya yang dinasobkan, yang di i'rab. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah istama'a nafarun, ya, fi'il fa'il. Istama'a nafarun. Ini fi'il fa'il, ini khobar. Khobar apa? Khobar dari anna. Nah, anna isimnya dan khobarnya ini bisa ditakwil menjadi bentuk mufrad yaitu masdar, ya. Nah, apa kalau ditakwil jadi masdar? Bentuknya adalah istima'u nafarin. Jadi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, itu sama aja dengan qul uhiya ilayya istima'u nafarin minal jinni. Jadi istima'u ini naibul fa'il dari uhiya kalau dibentuk masdar. Tapi kalau ini bentuknya anna, isim dan khobarnya, menjadi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar. Nah, dalam keadaan seperti inilah maka anna harus maftuhah, harus fathah anna. Yang ketiga, idza halat mahallal maf'ul, kalau mahalnya mahal maf'ul. Ya, kenapa lagi-lagi mahal maf'ul? Karena ini bentuknya jumlah bukan mufrad. Contoh, wala takhafuna annakum asyraktum billah. Terjemahnya, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Ini lebih gampang bahasa Arabnya nih. Wala takhafuna, padahal kamu tidak takut. Takhafuna ini kamu, kalian ya. Ya, takhafuna dhamir antum. Takhafuna antum. Yang jelas di sini ada fi'il dan fa'il. Ada fi'il, ada fa'il di sini. Takhafuna. Nah, ada maf'ul, ada. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya dalam bentuk jumlah. Makanya bukan lagi disebut maf'ul, tetapi disebut mahal maf'ul. Karena kalau ingin disebut maf'ul, dia harus bentuk mufrad. Annakum. Anna dengan isimnya nih. Anna dengan kum. Berarti kum ini fi mahali nasbin ismu anna. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya asyraktum billah. Asyraktum ini fi'il fa'il asyraktum. Nah, anna, kum, isimnya dan khobarnya ini bisa ditakwil menjadi bentuk mufrad alias bentuk masdar, ya, masdar muawwal. Nah, bagaimana kalau bentuk mufrad? Nah, bentuknya adalah isyrakakum, ya. Asyraka kan asyraka yusyriku isyrak, ya. Sehingga wala takhafuna annakum asyraktum billah, itu samanya wala takhafuna isyrakakum, padahal kalian tidak takut isyrakakum dengan syirik kalian billah terhadap Allah. Lebih gampang kalau begitu ya pemahamannya. Kemudian yang keempat, idza hallat mahallal mubtada. Nah, kalau mahalnya mahal mubtada. Nah, si anna ini mahalnya mahal mubtada. Berarti ini apa? Jumlah. Contoh, wa min ayatihi annaka tarul arda khashi'atan. Dan sebagian tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi, tarul arda khashi'atan, kering dan tandus. Wamin ayatihi min ayati min jarun ayati majrurun mudhafhi mudhafun ilaih. Nah, jar majrur ini khabar, ya. Mubtadanya mana? Mubtadanya jumlah, sehingga tidak lagi disebut mubtada tapi disebut mahal mubtada. Karena kalau ingin disebut mubtada harus mufrad. Nah, anna kemudian kaf nika ini isimnya, berarti fi mahali nasbin, ya. Karena isim dhamir itu mabni. Kemudian khobarnya mana? Khobar anaknya. Tarol ardo. Nah, ini khobarnya. Ya, taro fi'il fa'il ardo. Maf'ul. Nah, ini anna isim dan khobarnya. Ini bisa ditakwil menjadi bentuk mufrad alias bentuk masdar. Bagaimana? Nah, kalau kita bentuk menjadi masdar. Seperti ini. Ru'yatuka al-ardo. Sehingga wa min ayatihi annaka tarol ardo khosyiatan. Itu sama dengan wa min ayatihi, ini sebagai khobar mubtadanya, ru'yatuka, idhofatul masdar ila fa'ilihi. Ya, kaf ini kalau dibentuk fi'ilnya, nah ini jadi fi'il fa'il. Kalau di sini jadi mudhofun ilaih. Al-ardu tetap sebagai jadi maf'ul. Nah, jadi ru'yatuka al-ardu. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam contoh seperti ini, maka harus dibaca anna fathah nunnya, hamzahnya. Anna. Kemudian yang terakhir, ini gampang. Idza dakhala 'alaiha harful jar. Kalau huruf jar masuk kepadanya. Kepadanya apa? Kepada anna. Jadi kalau ada anna didahului oleh huruf jar, maka dia harus dibaca fathah hamzahnya, anna. Contoh, dzalika bi annallaha wal haqq. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak. Di sini ada anna. Kenapa anna? Karena ada huruf jar sebelumnya, bi anna. Nah, ini paling gampang yang terakhir ini. Nah, itulah ya ketentuan-ketentuan kapan kita membaca anna. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.